Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, azani wa azakumullah. Alhamdulillah, kita kembali lanjutkan apa yang menjadi tekad kita untuk kemudian membaca hadis-hadis di dalam Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kita telah sebutkan hadis yang pertama yang disebutkan oleh Nawawi rahimahullahu taala, hadis Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Telah kita sebutkan dua kalimat yang pertama di ayat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan contoh permisalan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang hendak dia peroleh, atau seorang wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia tuju. Khonibidin azani wa zakumullah, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah beliau menyebutkan tentang pengaruh niat, dan bahwa setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan, in kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun, tergantung apakah niat itu baik ataukah tidak, sesuai dengan apa yang dia niatkan maka demikian pula yang dia dapatkan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan, ya, maka dalam hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang dianjurkannya untuk membuat permisalan dalam rangka untuk memberikan pemahaman atau penerapan tentang hukum yang disebutkan sebelumnya, ya, tentang hukum yang disebutkan sebelumnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu hukum, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu berdasarkan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, seperti apa yang dia niatkan, demikian pula seperti itu balasannya. Ya, nah, dibuat permisalan. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan tentang al-hijrah, di mana hijrah ini merupakan satu amalan yang besar. Ya, hijrah merupakan satu amalan yang besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, "Faman kanat hijratuhu." Barang siapa yang hijrahnya, ya, menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Al-hijrah secara bahasa yaitu al-bu'du, at-tarku wal-bu'du wal-mujafah, yaitu meninggalkan dan menjauhi. Ini al-hijrah secara bahasa. Adapun secara syar'i, sebagaimana yang disebutkan oleh ahlul ilm, yang dimaksud dengan al-hijrah al-intiqal min baladi syirki awil kufri ila baladil islam talaban li iqamatid din wa huruban anil fitnah. Yang dimaksud dengan hijrah adalah berpindah dari negeri kesyirikan ataukah kekufuran menuju kepada negeri Islam dalam rangka untuk menegakkan agamanya dan untuk lari dari fitnah. Untuk lari dari fitnah. Ini hijrah, ya, berpindah dari negeri kesyirikan atau kekufuran menuju negeri Islam dalam rangka untuk menegakkan agama, dalam rangka untuk menegakkan agama, ya, dan lari dari fitnah. Dan dalam Islam hijrah terjadi dalam dua bentuk, ya, dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama al-hijrah min baladi khawfin ila baladi aman, ya, pindah dari negeri yang penuh dengan ketakutan, ya, negeri kafir yang penuh dengan ketakutan, pergi meninggalkan, ya, meninggalkannya lalu menuju pada negeri yang penuh dengan keamanan, penuh dengan keamanan untuk seseorang bisa menegakkan agamanya, ya, seperti contoh hijrah dari Makkah, ya, menuju Habasyah, ya, menuju Habasyah yang pernah dialami oleh para sahabat, sebagian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka berhijrah ke Habasyah sebanyak dua kali, ya, dari Makkah menuju Habasyah, padahal Habasyah ketika itu, ya, bukan negara Islam, masih sebagai negara kafir, ya, namun mereka berhijrah karena di sana mereka bisa menegakkan agamanya, bisa menegakkan agamanya. Ini bentuk yang pertama, yaitu hijrah dari negeri yang penuh dengan ketakutan, ya, tidak mampu untuk menegakkan agama, ya, menuju tempat yang lain, negeri yang seorang itu bisa menegakkan agamanya, ya, penuh dengan rasa aman, ya, bisa menegakkan dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk yang kedua adalah hijrah dari negeri kesyirikan, ya, hijrah dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam, ya, hijrah berpindah dari negeri syirik atau ke negeri kufur kepada negeri Islam untuk menegakkan agama dan untuk lari dari fitnah. Dan ini pun terjadi, ya, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang beliau sallallahu alaihi wasallam alami sendiri. Beliau berpindah, ya, dari meninggalkan Makkah lalu kemudian menuju Madinah dalam rangka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan Islam. Maka hijrah ini amalan yang mulia, ya, seutama-utama amalan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di beberapa tempat, ya, tentang hijrah, keutamaan hijrah, dan digandingkan dengan jihad fi sabilillah. Ya, innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, dan mereka berhijrah, ya, dan mereka berjihad, ya, berjihad dengan harta-harta dan jiwa-jiwa mereka. Allah gandingkan dengan amalan jihad yang menunjukkan keutamaan berhijrah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mendahulukan menyebutkan kaum muhajirin daripada kaum ansar, ya, disebabkan amalan mereka yang mulia yang mereka perbuat, yaitu hijrah, meninggalkan kampung halaman mereka, bahkan meninggalkan harta-harta mereka demi untuk menyelamatkan agama mereka, demi untuk bisa bergabung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum maradu'an. Al-ayah, ya, dan orang-orang yang terlebih terdahulu masuk ke dalam Islam dari kalangan kaum muhajirin dan kaum ansar. Allah sebutkan yang terlebih dahulu adalah kaum muhajirin. Muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sediakan untuk mereka jannah, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, dan itu merupakan kemenangan yang besar. Ini ma'asyiral ikhwah azan wa zakallah keutamaan, ya, hijrah. Bahkan seorang yang berhijrah tersebut sekalipun dia belum sampai ke tempat tujuannya, namun telah lalu kemudian dia meninggal, ya, maka tercatat sebagai amalan yang sempurna dan dia teranggap, ya, diganjari atau diberikan pahala sebagai seorang muhajir, sebagai seorang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih tsumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lalu kemudian kematian mendapatinya, artinya kematian menjemputnya di tengah perjalanannya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh telah tetap baginya pahala, ya, atas Allah Subhanahu wa taala, telah diberikan pahala untuknya sekalipun dia belum mendapatinya. Hijrah amalan yang besar. Hijrah di antara amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosa sebelumnya. Ya, bisa menghapus dosa-dosa sebelumnya. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menyatakan ya dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, "Ama 'alimta annal Islam yahdimu ma qablahu wa annal hijrata tahdimu ma qablaha?" Tidakkah engkau mengetahui bahwa Islam itu bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan sebelumnya, dan bahwa hijrah itu bisa menghapus dan menggugurkan dosa-dosa sebelumnya? Ini ma'asyiral ikhwah azani wa zakumullah, ya. Naam, keutamaan yang besar dari keutamaan hijrah. Dan hijrah ini ya senantiasa akan terus disyariatkan selama masih ada negeri-negeri orang-orang kafir, ya. Selama kaum muslimin mereka tinggal di negeri-negeri tersebut, mereka tidak mampu menegakkan agamanya, maka wajib bagi mereka untuk berhijrah, ya. Wajib mereka untuk berpindah dari negeri kafir tersebut kepada negeri Islam ketika mereka tidak mampu menegakkan agama mereka di sana, ya. Ketika mereka tidak mampu untuk menegakkan agama mereka di sana kecuali dengan hijrah, maka hukum hijrah bagi mereka adalah hukumnya wajib, dan itu tetap sampai tegaknya hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "La tanqati'ul hijrah ya hatta tanqati'at taubah, wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha." Ya. Tidak akan terputus. Tidak akan berhenti. Tidak akan terputus hijrah tersebut, syariat hijrah tersebut, sampai terputusnya taubat. Sampai tidak diterima lagi taubat seseorang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan terputus ya, pintu taubat tersebut sampai matahari terbit dari arah terbenamnya. Sampai matahari terbit dari arah barat. Artinya senantiasa taubat seorang hamba itu akan tetap diterima selama dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan kejujuran, ya. Naam, dengan penuh keikhlasan maka akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa apapun itu, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Ya, mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Ya, termasuk pula dosa syirik bagi mereka orang-orang yang bertaubat dan benar-benar dalam taubatnya. Ya, dan benar-benar dalam taubatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima. Senantiasa taubat itu akan terus diterima sampai tegaknya hari kiamat, ya. Sampai tertutupnya pintu taubat, yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat, ya, dan itu tanda hari kiamat. Dan senantiasa sama seperti itu pula ya syariat al-hijrah. Dari sini ma'asyiral ikhwan azani wa zakumullah menunjukkan kepada kita tentang keutamaan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentang keutamaan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seseorang ketika dia tidak mampu menjalankan ibadah tersebut, maka dia wajib, ya, ketika tidak mampu untuk menjalankan ibadah karena mungkin tinggal di satu tempat, di tempat orang-orang kafir, tidak mampu menegakkan syiar-syiar Islam dan syariat-syariat Islam yang wajib untuk dia tegakkan, ya, dia tercegah dan terhalang dari menegakkannya, maka dia wajib untuk berpindah, untuk hijrah, ya. Naam, untuk bisa menjalankan kewajiban tersebut, kewajiban yang besar dari kewajiban ibadah, ya, yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Menyembah dan beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ibadah, ya. Dan itu besar. Naam. Bahkan meninggalkan ibadah, ya, meninggalkan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ini bentuknya lebih besar, artinya akibatnya lebih besar, ya. Dampak ataukah dosanya lebih besar, ya, daripada seseorang itu melakukan maksiat. Bukan berarti seseorang meremehkan melakukan maksiat, namun seorang yang meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk dia tegakkan, ini besar, ya, besar pelanggarannya daripada seorang yang melakukan Naam, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Iblis lanatullah alaih, ya, tercegah, terlaknat, dikeluarkan dari surga karena enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk sujud, ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun Adam alaihissalam, ya, ketika melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Nabiullah Adam alaihissalam untuk bertaubat, ya, lalu kemudian Allah terima taubat beliau radhiyallahu alaihi salatu wassalam. Ini ma'asyiral ikhwah jazakumullah, keutamaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tempat yang lain, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau membagi tentang permasalahan hijrah tersebut. Hijrah yang tadi yang disebutkan dua bagian beliau masukkan ke dalam hijratul makan, meninggalkan tempat. Ya, meninggalkan tempat. Meninggalkan tempat yang penuh dengan kesyirikan atau kekufuran menuju tempat yang seorang bisa menegakkan agamanya, tempat Islam, negeri Islam. Ataukah meninggalkan negeri atau tempat yang penuh dengan ketakutan, tidak mampu menegakkan agamanya, menuju tempat yang seseorang itu merasa aman dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Ini hijratul makan. Ada hijrah bentuk yang kedua, yaitu hijratul amal. Ya, meninggalkan amalan, yaitu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya apa yang diriwayatkan, apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, al muslimu, seorang muslim itu adalah seorang yang kaum muslimin mereka selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Ya, kaum muslimin, seorang muslim itu adalah seorang yang kaum muslimin mereka selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal muhajiru, dan seorang yang berhijrah, ya, muhajir itu seorang yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya, seorang muhajir, seorang yang seorang yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya, ada juga hijrah yang ketiga, yaitu hijratul amil. Ya, meninggalkan pelaku atau seorang yang melakukan perbuatan. Ya. Nah, yaitu meninggalkan seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan bentuk kemaksiatannya. Ya, semakin dia besar kemaksiatan yang dia perbuat, semakin seseorang menghindarkan diri untuk dekat dengannya ketika ketika hal yang demikian memberikan manfaat. Ya, ketika hal yang demikian memberikan manfaat. Apakah maksiat yang dilakukan itu berkaitan dengan syahwat, mengikuti syahwat? Ya, seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia khawatir ketika dia dekat dengannya itu akan mempengaruhi agamanya, ya, merusak imannya, ya, dia tidak mampu memberikan nasihat dan mengarahkannya kepada kebaikan misalkan, ya, karena dia lemah, tidak mampu membimbingnya, tidak mampu menasihatinya misalkan, ya, tidak mampu mengarahkannya kepada yang lebih baik, maka dia dianjurkan untuk menjauhinya, ya. Nah, untuk tidak berdekatan dengannya karena mengkhawatirkan agamanya dalam rangka untuk menyelamatkan agama yang dimilikinya. Ataukah seorang yang bermaksiat tersebut, ya, dari sisi syahwat, syubhat, ya, maksiat, syubhat, ya, seorang, ya, yang menyimpang misalnya, seorang pelaku bid'ah misalnya, seorang ahlul bid'ah misalnya, yang mengajak kepada bid'ahnya, ya, yang tentunya seorang mengkhawatirkan agamanya dengan duduk-duduk bersamanya atau dekat-dekat dengannya, maka dia dianjurkan untuk meninggalkannya dalam rangka untuk menyelamatkan agama yang dimilikinya, dan itu masyru', sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menghajar Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu bersama dua sahabatnya, ya, yang mereka tertinggal dari perang Tabuk, ya, radhiyallahu ta'ala anhum, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada mereka untuk bertaubat, ya, berikan taufik kepada mereka untuk bertaubat, dan mereka bertaubat dengan sebenar-benarnya dan Allah terima taubatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat terkait dengannya yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka radhiyallahu ta'ala anhum. Yang jelas amalan ini adalah amalan yang disyariatkan, yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Artinya dia berniat dan memang yang menjadi naam yang menggerakkan dia untuk berpindah tersebut adalah memang niatnya untuk berhijrah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ikhlas untuk mendapatkan pahala, ya, menyelamatkan agamanya, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Maka hijrahnya itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni diberikan pahala sebagai seorang yang muhajir, yang ikhlas di dalam amalannya tersebut. Naam. Kemudian Nabi SAW menyebutkan lawannya, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berhijrah semata-mata untuk dunia, ya, tidak ada keinginan darinya dalam hijrahnya tersebut kecuali untuk sekedar mendapatkan dunia. Dia ingin mendapatkan dunia, berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain, ya, naam, negeri kafir menuju negeri Islam misalkan, karena memang di sana lebih besar peluang bisnisnya misalkan, ya, lebih banyak mendatangkan harta misalkan, untuk dunia yang hendak dia dapatkan, ya, naam, tidak disebutkan jenisnya, disebutkan secara umum mencakup seluruhnya. Aw imra'atin yang kihuha, ataukah niatnya untuk mendapatkan seorang wanita yang hendak dia nikahi. Khani fitin azan wa zakumullah, di sini ada enam catatan penting bahwa imra'ah, seorang wanita, itu termasuk dari bagian dunia. Termasuk dari bagian dunia. Namun disebutkan secara khusus dalam hadis ini, barang siapa yang berhijrah kepada berhijrah untuk dunia yang hendak dia dapatkan atau seorang wanita yang hendak dia nikahi. Ya, ini menunjukkan bahwa disebutkannya setelah penyebutan dunia, padahal itu lebih umum, ya, dan wanita tersebut termasuk dalam bagian dunia tersebut, ya, ini menunjukkan bahwa, ya, besarnya fitnah yang bisa ditimbulkan seorang wanita tersebut, ya, besarnya fitnah yang ditimbulkan oleh wanita tersebut. Dan memang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada kita, ya, dalam beberapa riwayat hadisnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Misalkan inna dunya hulwatun hadiratun wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanduru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani israil kanat fin nisa fa inna awwala fitnati bani israil kanat fin nisa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia ini hulwatun hadirah, manis, ya, lagi hijau, artinya sesuatu yang sangat menggiurkan, ya, menyenangkan pandangan, senang seseorang mendapatkannya, ya, hulwatun hadiratun wa innallaha mustakhlifukum fiha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian, ya, mempergantikan kalian di dalam kehidupan dunia tersebut, mati satu generasi ganti generasi berikutnya, ya, fa yanzuru kaifa ta'malun, Allah Subhanahu wa taala memperhatikan apa yang kalian amalkan, apa yang kalian perbuat, ya. Fattakut dunia wattakun nisa, takutlah kalian terhadap dunia dan takutlah kalian terhadap fitnatun nisa, para wanita, ya, karena sesungguhnya fitnah pertama dari Bani Israel adalah fitnatun nisa, fitnah wanita, ya, fitnah wanita. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain beliau menyebutkan, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adaru 'alan nisa'i 'alal rijali minan nisa. Saya tidak tinggalkan, tidaklah saya meninggalkan satu fitnah yang lebih sangat membahayakan kepada kaum lelaki daripada fitnatun nisa, daripada fitnah perempuan, ya, fitnah wanita. Ini ma'asyiral ikhwa azan wa jazakumullah, fitnah yang besar, yang seseorang wajib untuk menjaga dirinya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah tersebut, ya. Nah, fitnah yang bisa menghilangkan atau nam bisa merusak agamanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, di dalam Al-Qur'an dalam bentuk yang teringan untuk memberikan tanbih kepada bentuk yang lebih berat darinya tentang bahaya zina, ya. Nah, bahaya zina, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, ya. Jangan kalian dekati zina, sesungguhnya zina itu adalah fahishah, perbuatan yang sangat keji, yang sangat kotor, ya. Wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh, ya. Wala taqrabuz zina, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala taqrabu, ya. Dan jangan kalian mendekati, dekat saja jangan, apalagi sampai mengamalkan, ya. Nah, oleh karena itu syariat Islam ini datang selain melarang dari perbuatan zina, juga melarang dari setiap hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan zina tersebut, ya. Ikhtilaf dilarang, ya. Nah, la yukhluwanna rajulun ma imratin illa wa ma'a dhi mahramin, ya. Tidak di la yahillu, tidak halal bagi seorang lelaki untuk berkhulwat bersama seorang wanita kecuali bersama wanita itu ada mahramnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, melarang seorang wanita untuk safar, melakukan perjalanan sendirian dengan tanpa mahramnya, ya. Naam. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, untuk seseorang mengikutkan melepaskan pandangannya melihat, ya, sesuatu yang tidak halal baginya dari aurah, ya. Nah, la yanduru rajul ila aurati rajul walal mar'atu ila auratil mar'ah, ya. Nah, jangan seorang lelaki melihat aurat lelaki yang lain, dan jangan seorang wanita melihat aurat wanita yang lainnya. Kalau sesama jenis saja tidak boleh untuk melihat, untuk tidak diperbolehkan untuk melihat aurat yang lainnya, lalu bagaimana lagi apabila berbeda jenisnya, ya. Tentu tidak lebih tidak diperbolehkan lagi, ya, lebih tidak diperbolehkan lagi. Dan betapa indahnya Islam, ya. Naam, melarang dan memberikan solusi dengan solusi yang paling ringan dan paling mudah, ya. Paling ringan dan paling mudah, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, ya. Katakan kepada kaum mukminin, yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, ya, menundukkan pandangan-pandangan mereka, tidak melepaskannya melihat kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Dan ini yang paling ringan, paling mudah, ya. Nah, ya, karena pandangan itu adalah utusan dari hati. Nah, apabila seorang itu melepaskan pandangannya lalu kemudian mengenai sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan, ya, lalu kemudian berbekas di hati, ini lebih sulit lagi obatnya, ya. Akan sulit baginya untuk melepaskan, ya, gambaran-gambaran yang telah tertanam dalam hatinya tersebut, kecuali tentunya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Semakin dia terjerumus di dalamnya dan semakin dekat dengannya, akan semakin sulit baginya pula untuk melepaskan diri, ya, darinya. Oleh karena itu, betapa indahnya Islam melarang dengan bentuk yang sangat ringan, tahan pandangan, ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang pandangan seorang yang melihat tiba-tiba, tidak sengaja ketika melihat ternyata terlihat sesuatu yang tidak boleh baginya untuk dia lihat, ya, dari aurat ataukah dari seorang wanita, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, istif basarak, palingkan pandanganmu, yakni jangan diikuti, ya. Mungkin tidak sengaja melihat, tundukkan, palingkan, jangan dilihat terus, ya. Dalam riwayat yang lain, fa inna lakal ula wa laka lakal tsaniyah, ya, boleh bagimu yang pertama itu tidak dosa karena tidak sengaja, ya, namun yang berikutnya itu bukan hakmu, yakni berdosa apabila seorang meneruskan pandangan tersebut. Maka ma'asyiral ikhwah azan wa jazakumullah, besarnya fitnatun nisa sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya secara khusus. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Apabila ada yang bertanya, misalkan, bukankah menikah itu sesuatu yang dianjurkan, ya, suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, iya kan, menikah sesuatu yang dianjurkan, muragab fiha, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ma'asyarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa inna waqadhu lil basar wa ahsan lil farj faman lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu law wija, ya. Anjuran untuk menikah pada kaum syabab yang telah memiliki kemampuan. Wahai para pemuda, barang siapa yang di antara kalian telah memiliki kemampuan untuk menikah, telah mampu baginya untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaknya dia menikah, karena sesungguhnya itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, maka dia hendaknya berpuasa, karena puasa itu adalah menjadi tameng baginya. Nah, muragafiyah. Lalu bagaimana menjadi sesuatu yang tercela, ya, apabila memang menikah itu sesuatu yang dianjurkan? Maka kata para ulama, hadis ini menunjukkan celaan terhadap mereka orang-orang yang berhijrah untuk wanita yang hendak dia nikahi. Itu dikarenakan ketika dia mengamalkannya seolah-olah berbentuk seorang yang berhijrah mukhlisan. Seorang yang betul-betul berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, dia keluar pindah dari negeri kafir menuju negeri Islam, terlihat sebagai seorang yang berhijrah. Ternyata tujuannya semata-mata untuk mendapatkan wanita yang hendak dia nikahi. Maka menjadi tercela, ya. Nah, menjadi tercela. Dia menginginkan wanita, namun dia mengamalkan amalan dalam bentuk amalan yang ikhlas, yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini menunjukkan kepada kita, kalau seseorang dia berhijrah, dia mengingin berhijrah tujuannya ikhlas, semata-mata mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan agamanya, tapi juga ada keinginan untuk menikahi seorang wanita, atau ada keinginan untuk mencari penghidupan dunianya, ya, maka ini akan mengurangi pahalanya, ya, walaupun tidak sampai seperti tingkatan seorang yang berhijrah murni untuk mendapatkan wanita yang hendak dia nikahi, ya. Namun dia berhijrah, dia niatnya untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, ingin mendapatkan pahala hijrah atau untuk menyelamatkan agamanya, namun ada niat tambahan, yaitu untuk mendapatkan dunia ataukah untuk mendapatkan seorang wanita yang hendak dia nikahi, maka tentunya pahalanya itu berkurang, ya, dibandingkan dengan seorang yang ikhlas dalam berhijrah tersebut untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin azan wa zakumullah, dari sini memberikan faedah kepada kita. Seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memperhatikan, menghadirkan tiga perkara. Dia hadirkan tiga perkara, ya. Yang tiga perkara ini adalah merupakan syarat sahnya amalan yang dia perbuat dalam ibadah apa saja itu, ya, dalam ibadah apapun itu. Yang pertama adalah al-ibadatu lillahi wahda, bahwa ibadah itu semata-mata kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, yakni tauhid, ya. Artinya dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahannya tersebut. Dia tidak memperuntukkannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Ya, bahwa ibadah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhlas mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Ya. Kalau tadi adalah ibadah untuk Allah dalam artian tauhid, ya, memurnikan atau hanya semata-mata kepada Allah, tidak kepada yang lain, meninggalkan kesyirikan. Yang kedua adalah ikhlas yang menafikan riya atau kesum'ah, semata-mata ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena untuk pujian, ya, bukan karena untuk mendapatkan sanjungan, ya, riya atau kesum'ah, ya. Nah, dan yang ketiga dia mengamalkannya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengamalkannya, dia meniatkan bahwa ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencocoki petunjuk atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, 6. Terjauhkan, terselamatkan dari kebidahan. Ini 3 syarat diterimanya amalan. Yang pertama tauhid, ya, yang menafikan kesyirikan. Yang kedua ikhlas, yang menafikan riya dan sum'ah. Yang ketiga mutaba'ah, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menafikan kebidahan, ya, yang menafikan kebidahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabb-nya, ikhlas dia ingin mendapatkan pahala, satu syarat. Faly'amal 'amalan salihan, maka hendaknya dia mengamalkan amal saleh. Ya, tidaklah satu amal itu dikatakan sebagai amal saleh kecuali cocok dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ada, jangan dia berbuat syirik, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, ya, tidak melakukan kesyirikan. Ini syarat, ya, syarat diterimanya amalan tersebut, ya. Nah, maka hadis ini ma'asyiral ikhwah jazakumullah, hadis yang sangat agung, yang padanya terdapat mizan, ya, timbangan untuk membedakan di antara amalan-amalan. Ya, boleh jadi amalan-amalan yang sama, namun ketika niatnya itu berbeda, maka berbeda pula pahala yang mereka dapatkan. Ya, berbeda pula pahala yang mereka dapatkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya, tentang seseorang yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu riya'an, ya, wa yuqatilu hamiyatan, ada seseorang yang dia berperang karena hamiyah, ya, semangat kedaerahan, ta'assub, ya, dengan kampungnya misalnya, au riya'an, atau ada yang lain berperang untuk riya, untuk bisa dikatakan seorang pemberani atau yang semisalnya, ya, ayu dzalika fi sabilillah, yang manakah yang berperang di jalan Allah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahil ulya fahuwa fi sabilillah, barang siapa yang berperang dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Khani bi din azani wazakumullah, hadis ini hadis yang sangat agung, hadis innamal a'malu binniyat, yang menyangkut sekian permasalahan. Ya, yang termasuk pokok din telah kita sebutkan, ada yang menyebutkan ini sepertiga agama. Ya, ada yang menyebutkan ini sepertiga Islam, ya, dikarenakan sangat besarnya, ya, pengaruh ataukah manfaat dari hadis ini yang bisa diterapkan dalam banyak permasalahan. Sampai-sampai Pak Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau menyebutkan hadis ini masuk dalam 70 bab, ya, dalam abwabul fikih, dalam bab-bab fikih, ya. Nah, dalam bab-bab fikih, karena saking pentingnya hadis ini, ya. Satu amalan itu tergantung dengan niatnya. Seperti contoh misalnya, ya, contoh karena waktunya sedikit kita sebutkan sedikit. Misalnya dalam bab talak misalkan, ya. Seorang yang sudah berumah tangga lalu kemudian talak, dia menceraikan istrinya, ya. Lafaz talak itu ada dua. Ada yang sharih, ada yang ghairu sharih. Ada yang sharih yang jelas tidak dimaksudkan dengannya kecuali talak, ya. Saya cerai kamu misalnya. Anti talik, kamu saya cerai, ya. Nah, talak tuki, saya cerai kamu, atau yang semisalnya, kamu saya cerai, dalam bahasa kita misalkan. Ini lafaz yang sharih yang tidak diinginkan dengannya kecuali talak, ya. Ada lafaz-lafaz yang tidak sharih yang menunjukkan bahwa itu talak, ya. Ma uridtuki, ma aradtuki, saya tidak menyukai kamu, ya. Atau alhiki bi ahlik, kamu pulang saja ke rumah orang tuamu, ya. Ini lafaz-lafaz yang tidak jelas. Lafaz-lafaz ini akan teranggap sebagai talak ketika seseorang melafadzkannya dengan niat talak, ya. dengan niat talak, padahal lafadznya tidak sharih. Tapi ketika dia meniatkan talak dengannya, maka teranggap lafadz tersebut sebagai talak baginya. Ya, innamal a'malu binniyat. Berdasarkan hadis ini, sesungguhnya amalan itu berdasarkan niatnya. Ya, marah dengan keluarga, dengan istri misalnya, ya, lalu kemudian dia menginginkan untuk dicerai, diniatkan anti talik. Ahlik bi ahlik. Kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Ya, pulang sudah kamu. Ya. Nah, ini kalau dia meniatkan cerai maka terjadi talak tersebut, terjadi cerainya, ya. Nah, ini masyarul ikhwazan jazakallah, kecuali kalau dia tidak menginginkan, maka lain lagi. Innamal a'malu binniat, akan terjadi ketika dia meniatkannya dan tidak terjadi ketika dia tidak meniatkannya. Kemudian di antara permasalahan yang disebutkan juga para ulama bahwa niat itu tempatnya di hati. Ya, bahwa niat itu tempatnya di hati, ya, dan melafadzkan niat, ya, atau mengucapkan niat itu tidak disyariatkan, dan ini termasuk kebidahan. Karena niat itu tempatnya di hati dan niat itu harus ada pada setiap amalan ibadah, dan itu syarat diterimanya amalan harus sesuai dengan niatnya. Namun niat itu tempatnya di hati, melafadzkan niat, ya, mengucapkan niat itu merupakan amalan yang bid'ah, ya, amalan yang muhdatsah yang diada-adakan, dan itu tidak diperbolehkan, ya. Nah, dan itu tidak diperbolehkan. Sama saja apakah dia mengeraskan niat tersebut atau dia tidak mengeraskan, namun dia baca, ya, itu sama saja, ya, ini tidak disyariatkan, ya, dan ini amalan bid'ah. Mengeraskan niat adalah bid'ah. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maha mengetahui apa yang ada di hati ketika seorang hendak melakukan amalan dengan kesengajaan, dengan ikhtiar, tentu di dalamnya sudah ada niatnya. Ya, kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah, ya, apabila kalian menyembunyikan, ya, apa yang ada di dalam dada-dada kalian atau kalian menampakkannya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya. Tidak diperlukan seseorang itu untuk melafadzkan niatnya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam niatnya ketika dia melakukan amalan tersebut. Dari sini pula ma'asyiral ikhwah jazakumullah menunjukkan kepada kita pentingnya seseorang memperhatikan amalan hati, ya. Pentingnya seseorang itu memperhatikan hatinya, ya, bahwa al-qalbu mahallun nazar, bahwa hati yang dimiliki seseorang itu tempat Allah Subhanahu wa taala memperhatikannya. Ya, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikannya, ya. Jangan sampai ada pada dirinya itu, ya, niat-niat yang tidak bagus, niat yang tidak baik, ya, lalu kemudian dia teruskan seperti itu, dia tidak berusaha untuk merubahnya, yang ini sangat-sangat dikhawatirkan akan memperburuk amalannya, ya. Nah, akan memperburuk amalannya. Sehingga dari sini menunjukkan kepada kita tentang anjuran untuk selalu mengoreksi niat, ya, selalu memperbaiki niat, ya. Jangan sampai seseorang ketika dia tidak memperbaiki niatnya tersebut, maka boleh jadi akan ditimpa musibah baginya, apakah menyangkut dunianya atau menyangkut agamanya, dan itu yang terberat, ya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah jazakumullah, sehingga, ya, tidak diherankan seseorang yang mungkin dahulu terlihat seorang yang istiqamah mustaqim di atas sunnah Nabi SAW, lalu kemudian belakangan menyimpang waliyadzubillah, ya. Nah, menyimpang waliyadzubillah ini disebabkan niat, ya, disebabkan niat yang ada di hati atau sesuatu yang ada dalam hatinya, ya. Ketika seseorang tidak berusaha memperbaikinya, waliyadzubillah, maka akan nampak, ya, akan nampak kerusakannya di hari-hari berikutnya. Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Sesungguhnya pada diri seseorang itu ada segumpal daging. Pada jasmani seseorang, pada tubuh seseorang ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baik seluruh amalannya. Apabila daging itu buruk, maka rusak semua amalannya, semua tubuhnya, maka rusak seluruh tubuhnya. Ala wa hiyal qalb. Ketahuilah segumpal daging yang dimaksud itu adalah al-qalb, hati, ya, yang kalau bahasa kita jantung, ya, cuman memang bahasa Indonesia sudah memaknakan itu hati, padahal yang dimaksud adalah al-qalb, yakni jantung. Seorang jantung rusak, mati tubuhnya, ya. Demikian pula al-qalb maknawi, hati yang dimiliki seseorang apabila itu rusak, ya, maka akan rusak pula, nampak kerusakan itu nampak dalam amalan-amalan kesehariannya. Maka ikhwani fitin azan wa jazakumullah, aslihun niyyah wa aslihul qalb, perbaiki niat dan perbagus niat-niat dalam hati-hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk berusaha selalu mengikhlaskan niat dan memurnikannya dan menjauhkan diri dari riya wa sum'ah, demikian pula asyirku wal kufru dan kemaksiatan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan, senantiasa melimpahkan taufik dan rahmatnya kepada kita sekalian, istiqamah di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.